طيب الدليل من القرآن على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا. خلقنا السماء عندك. نعم الذكر من السنة. طيب ثانيا عندك باسد. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى الدليل. ثانيا عندك أمين. عندك يا سعيد أبو صلى الله الدين كثير. نعم يا الناس عبد ربكم الذي خلقكم نفسه. نعم قرأنا قال علامة قال ناسا قال علامة ابن عثيمين في قوله ولم يدركنا هملا هذا هو الواقع الذي يدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. السمعية من أين؟ الكتاب والسنة. والعقلية عقل. أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لعبا وأنكم إلينا لا ترجعون kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Qalana sah? Qalana nah. Qala Syekh rahimahullahu taala bal arsala ilaina rasula. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan awal rasul. Kul ma kuntu bid'an minar rusul dari Al-Qur'an. Kama dhakara Ibn Kathir fi tafsirih qala Ibn Abbas wa Qatadah wa Mujahid ma ana bi awal rasul, bukanlah saya orang pertama ya rasul. Qul ma kuntu bid'an minar rusul qala Ibn Abbas Qatadah Mujahid ma ana bi awal rasul. Nah, sudah diutus para rasul sebelumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuh wan nabiyyin min ba'dih. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuh wan nabiyyin min ba'dih. Nah, ia sudah diutus pada umat sebelumnya para rasul. Umat sebelumnya para rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'ukutilan qalabatu mala aqabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dalam kisah di Qital Uhud, lama inhazama man hazama minal muslimin wa man kutila man qatala minhum. Naam, nada syaitan ketika kaum muslimin sudah terkalahkan, mundur dan terbunuh orang-orang yang berjihad, berperang dengan mereka. Nada syaitan, maka syaitan menyeru, memanggil dengan suara, inna muhammadan qadmat. Nah, raja'a ibn Qami'ah, raja'a ibn Qami'ah, nah, qala lahum inni qataltu muhammada wa innama sallallahu alaihi wasallam sajjahu. Nah, innama sajjah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Qami'ah mengatakan saya sudah membunuh Muhammadan, padahal innama sallallahu alaihi wasallam sajjahu ala ra'sih. Nah, apa ya, pukul darabahu Rasulullah SAW wasajjahu ala ra'sih, sajjahu ala ra'sih, ini pecah kepalanya. Nah, berdarah, keluar darahnya, pukul kepalanya. Nah, wa saddaqahu kathirun minal muslimin, banyak dari kaum muslimin membenarkan omongan ini sehingga mereka lemah, lemah untuk merangi mereka. Aidan kisah kama fi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma rawahu al-Bukhari. Kharaja Abu Bakar As-Siddiq wa khataba Umar bin Khattab. Naam, faqala Abu Bakar ijlis fa aba ayajlis fa aqbala an-nas ila Abu Bakar fatala hadhihi al-ayah wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Naam, ila akhiri al-ayah wa sayajzillahu syakirin. Bahwasanya Muhammad itu hanya seorang rasul dan sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalian kalau dia terbunuh atau mati, mati terbunuh, kalian akan kembali al-qahqara, kembali ke belakang, tidak mau lagi dengan agama Islam? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Karena siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW sudah wafat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hayy la yamut. Nah, fa ka'anna an-nas lam ya'rifu anna Allah anzala hadhihi al-ayah illa bada an talaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Seakan-akan manusia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat ini, telah menurunkan ayat ini ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membacakan ayat ini. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak di antara kalian, Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, banyak dalil yang menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammad SAW adalah seorang rasul. Seorang rasul. Adapun minas sunnah ke hadis Anas bin Malik rawahu at-Tirmidzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar risalah wa nubuwah qad inqata'at. Naam, la rasul ba'di wa la nabi, tidak ada naam rasul lagi dan nabi setelahku. Inna risalah wa nubuwah qad inqata'at, la rasul ba'di wa la nabi. Aidan hadis Abi Tufail rawahu Imam Ahmad fi musnadih, la nabiyya ba'di wa innama al-mubashirat, tinggal al-mubashirat. Kila ya Rasulullah, wa ma al-mubashirat? Qala al-ru'yah al-hasanah aw al-ru'yah as-salihah. Tidak ada nabi setelahku, lakin al-mubashirat, tapi kegembiraan. Wa ma al-mubashirat, apa kegembiraan itu? Qala ar-ru'yah as-salihah, ar-ru'yah al-hasanah, ar-ru'yah al-hasanah, ar-ru'yah al-salihah, yaitu mimpi yang baik. Nah, baik. Aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin al-Khattab kama fi as-sahihah li Asy-Syaikh al-Albani, law kana Musa hayyan lama wasahu illa tiba'ani, seandainya Musa hidup maka tidak ada keleluasaan kecuali harus mengikutiku. Law kana Musa hayyan lama wasahu illa tiba'ani, seandainya Musa hidup maka tidak ada keleluasaan kecuali harus mengikutiku. Nah, perkataan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Aidan hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Dzakarna qabl walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala nar aw illa kana min ahli an-nar. Demi jiwaku yang ada dalam tanya, tidak mendengar seorang Yahudi atau Nasrani kemudian tidak mau beriman kepadaku kecuali pasti akan masuk neraka. Nah, kecuali akan masuk neraka. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu nabi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan hadis Abi Musa al-Ash'ari alladhi rawahu al-Bukhari Muslim kama qara'na fi sahih al-Bukhari qabla ayyam, inna mathala ma ba'athina Allah min al-'ilmi wal huda kama thali ard, kama thali ard asa, kama thali ash al-ma asaba arda, thali al-ma asaba arda. Perumpamaan diriku dan diutusku dengan ilmu dan petunjuk itu seperti air, nah, yang turun di bumi atau menimpa di bumi. Asaba minha ta'ifah at-tayyibah qabilatil ma, maka, nah, air tadi jatuh ke bumi yang bumi tersebut bumi yang baik. Fa'ambatil kala wal ausb al kathir, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Fa'asaba minha ajadib amsakatil ma nam sakau wa zara'u, kemudian air menimpa kepada bumi yang lain cuma sekedar nam menahan air. Nah, sakau wa zara'u, mereka bisa minum dan bisa menanam dengan air yang tergenang dalam di atas tanah tadi. Wa asaba minha al-ukhra innama hiya qi'an la tumbitul kala wa la tumsikul ma, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tidak nam menahan air. Wa dzalika matsalu man faqaha fi dinillah wa nafa'a ma nafa'a Allah bih wa 'allam. Nah, wa 'alima wa 'allam, ini perumpamaan orang-orang yang faqih dalam agama, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat ilmunya tadi. Nah, pada ilmu dan mengamalkannya. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, bagaimana bentuk ini tidak mengangkat kepalanya? Bentuk kesombongan. Nah, bentuk kesombongan. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan orang-orang yang tidak menerima petunjuk sebagaimana aku diutusnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus. Sebagian manusia menerima dengan baik, belajar mengamalkannya. Sebagian hanya sekedar menerima, dan sebagian tidak mau menerima dan tidak mau mengamalkannya. Nah, baik, kita lanjutkan al-hikmah fi irsal ar-rusul. Nah, hikmah diutusnya ar-rusul. Awalan, nah, al-hujjah, iqamah al-hujjah al-ibad, iqamah al-hujjah al-ibad, iqamah al-hujjah al-ibad, kama fi qawlihi ta'ala rusulan mubashirin wa mungdirin li'alla yakul linnasi Allahi hujjatun ba'dal rusul mubashirin liman amana bih wa mungdirin liman lam yu'min. Naam, rusulan mubashirin wa mungdirin li'alla yakuna lin-nasi Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Ini sebab yang pertama, kenapa hikmah yang pertama diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, supaya mereka tidak punya hujjah lagi, punya alasan bahwasanya kami tidak apa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mendengar dakwah Nabi SAW. Nah, sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi hujjah, bantahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulun mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakunan nasi Allah hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak ada hujjah yang bantah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul. Nah, selanjutnya rahmatan lil alamin, rahmah lil alamin. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kalian wahai Muhammad kecuali untuk rahmah semesta alam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." أيضا حديث حذيفة كما في الصحيح عن الشيخ الألباني innama ba'athani rahmatan lil alamin. Innama ba'athani rahmatan lil alamin. Sungguhnya Allah mengutusku untuk rahmat semesta alam. Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada hamba-Nya, hamba-hambanya, maka diutuslah seorang rasul. Kecintaan kepada hamba-hambanya, diutuslah seorang rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih lebih punya kasih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Daripada seorang ibu kepada anaknya. Ketika seorang melakukan atau niat amalan kebaikan sudah ditulis walaupun belum melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan tersebut maka ditulis sampai lipat 700 kali. Kalau dia hamma sayyi'ah maka tidak ditulis. Tidak ditulis kalau dia niatan, punya niatan yang jelek, tidak ditulis. Kalau dia tinggalkan dapat pahala. Kalau dia lakukan cuma satu kejelekan yang ia lakukan. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ama rabbuka bidhallamil 'abid. Ama dhalamahullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ama dhalamahullah walakin anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri yang berbuat zalim, bukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-hikmah fi irsal ar-rusul at-tahqiq fi ibadatillah wa nab asyirk. Jadi betul-betul menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan atau menghancurkan kesyirikan. At-tahqiq fi ibadatillah. Fi ibadatillah wan-nabdhi. At-tahqiq wan-nabdhu. Wan-nabdhu asy-syirk. Dan menghancurkan atau menghilangkan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibut taghut." Dan itulah kami. Sungguh mengutus ba'athna fi kulli ummah, setiap umat itu rasul. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Menjauhi at-taghut. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Alamah Al-Alamah Ibn Utsaimin, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul. Ai anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'asyara hadhil ummah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami semua umat ini, ummah Muhammad, yaitu ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, seorang rasul. Yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kami ayat-ayat Rabb kami. Yuzakkina, dan yutahhirna. Yuzakkina, yutahhiruna, mensucikan kami. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kami al-kitab wal hikmah. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Sunnah. Kama arsala ila man qablina. Ila man qablana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada orang-orang sebelum kami. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah dari suatu umat kecuali datang kepadanya nadhir. Khala fiha nadhir, jaa fiha nadhir, pemberi peringatan, nadhir pemberi peringatan. Wala bud ayursilallah ar-rusula ilal khalq, dan harus, dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluknya, litakum alaihim hujjah, supaya tegak padanya hujjah. Waliyabudullah bima yuhibbu wa yarda, dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala Allah tabaraka wa taala, inna ohayna ilaika kama ohayna ila nuhi wan nabiyyi min ba'dih, ohayna ila ibrahim wa ismaeil wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa ataina daawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi Allah hujjatun ba'da ar-rusul fa kana Allah azizan hakima. Wa la yumkin, dan tidak mungkin, an na'budallaha bima yardah illa an tariq ar-rusul, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah ridai kecuali dengan jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam, di annahum humul ladina bayyanu lana ma yuhibbullah yardah, karena mereka lah yang menjelaskan kepada kami apa-apa yang Allah ridai, Allah yang cintai dan Allah ridai. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wajal, dan apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah azza wajal. Bidzalika kana min hikmatillah an arsala ilal haq rusula, oleh karena itulah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah utus kepada makhluk enam seorang rasul, rasul apa rasul mubasysyirin dan mundzirin, sebagai enam orang yang memberikan kabar kegembiraan dan peringatan. Ad-dalil qauluhu taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasula. Nah, maka Fir'aun bermaksiat kepada ar-rasul. Siapa rasul pada Fir'aun? Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, fa'nudhikahu azaban alima atau azaban syadida. Maka kami berikan kepadanya azab yang pedih. Nudhikahu azaban alima. Nah, fa'nudhikahu anu azibahu azaban alima. Nah, jelas bahwasanya kita tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai kecuali dengan jalan para rasul. Kalau kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya kami tidak sudah cukup, tidak perlu lagi dengan ar-rasul. Sebagaimana orang sufiyah yang mereka tidak butuh lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang didapat secara langsung. Ini enggak benar. Tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik. Bagaimana cara sujud, waruku, nah, berdoa, kecuali dengan jalan Nabi SAW. Tidak mungkin kita tahu perkara yang hak atau perkara yang batil kecuali dengan Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada umat Muhammad. Kita sebelum masuk dalam ahli sunnah wal jamaah, bagaimana keadaan kita? Tidak tahu kita dalam keadaan sesat atau dalam keadaan benar, apalagi ahli bidah yang merasa diri mereka berbuat kebaikan. Maka kembali kepada Alkitab wa sunnah, Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu lillahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian tidak bisa pula kita mencukupkan diri kita dengan Al-Quran saja tanpa As-Sunnah, sebagaimana orang-orang Quraniyun yang dakwah Al-Quraniyun sudah menyebar di Indonesia, bahkan mereka sudah mulai terang-terangan mereka masuk di masjid-masjid umum, di terminal-terminal, dengan memberikan cuma-cuma lembaran-lembaran yang di situ diisi dengan Al-Quran secara tanpa ada satu hadis pun. Bahkan dakwah mereka ke rumah sakit-rumah sakit sudah kita temukan beberapa lembaran dari mereka Al-Quraniyun tentang hal ini. Ketika saya singgah dari Yaman menuju Indonesia, tiba di sana di Jakarta, langsung mendapatkan lembaran ini, lembaran dari Al-Quraniyun. Silahkan kalau menyumbang untuk pondok kami, kalau tidak, tidak jadi masalah. Diberikan lembaran ini. Diberikan lembaran. Mereka terang-terangan. Mereka menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Sementara kita lemah. Banyak di antara kita yang lemah dalam dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Padahal tidak cukup kita dengan Al-Quran. Tidak cukup. Harus As-Sunnah. Bahkan orang yang mengatakan cukup dengan Al-Quran tidak mengambil Al-Quran, karena di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tadi harus dihilangkan dari Al-Quran kalau begitu. Allah sudah berfirman demikian, wa ma yantiqunil hawa in huwa illa wahyuha. Inilah Allah Subhanahu wa Taala mengutus kepada kita seorang rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita supaya kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa Taala dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Nah, soal ini butuhkan apa? Hafalan cukup banyak. Butuhkan hafalan. Al-Khulasah al-Hikmah fi Irsalir Rasul alaihi wasallam. Jangan lihat. Lupa semua. Ayo masuk. Alhamdulillah alamin. Bisa dibatikan tarik, tidak apa-apa kok, repot. Jadi tidak harus letter luck. Tidak harus letter luck. Tapi kalau mau letter luck, ada ahsan. Menunjukkan bahwasanya kalian hafal. Hujjah al-ibad. Salah. Allah yakuna Allah hujjatun ba'dar rasul. Wa ma'asannaka illa rahmatil alamin. Wa lakad ba'atna fi kulli umat rasulan. Ali Abdullah Zainibu Tawahud. Bila wa nasuh. Thank you.